وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan taufik untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khairuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada kisahnya tiga orang yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Abras, orang yang kena penyakit belang, kusta. Begitu juga yang kedua Al-Aqra, orang yang botak. Dan juga yang ketiga adalah orang yang buta. Kita telah selesai mengambil beberapa faedah dari hadis yang cukup panjang tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita kembali akan melanjutkan pengambilan faedah dari hadis tersebut. Faedah yang berikutnya, bolehnya mengambil atau menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel. Bolehnya mengambil atau menceritakan apa yang terjadi pada Bani Israel. Li ajli al-i'tibar wal itti'ad bima jara. Dalam rangka mengambil ibrah dan juga ataupun mengambil pelajaran dan juga nasihat dengan apa yang terjadi kepada mereka. dalam rangka mengambil pelajaran dan mengambil ibrah dengan apa yang terjadi pada mereka. Walaupun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan rincian tentang berita-berita yang datang dari Bani Israel, atau berita-berita kejadian-kejadian, kisah-kisah yang terjadi tentang Bani Israel dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya rabbil rahimani wa rahimakumullah, adalah kisah tentang Bani Israel yang datang padanya Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Bani Israel yang datang padanya Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya para hadirin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk jenis yang pertama ini maka kita membenarkannya. Yajibu alaina tasdiquhu, wajib bagi kita untuk apa? Membenarkannya. Kalau kisah tersebut datang dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, maka kita benarkan. Di antaranya ya khairuddin rahimani wa rahimakum, cukup banyak kisah Bani Israel yang sahih. Di antaranya adalah hadis ini. Yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Bani Israel. Nah, begitu pula ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara juga yang dibenarkan atau yang disahihkan diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita benarkan adalah kisahnya 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian mereka tidak bisa keluar sampai akhirnya mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka, masing-masing berdoa dengan bertawassul dengan amalan soleh, sehingga dengan sendirinya atau dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, dengan tawassul mereka batu yang menutupi mulut gua bergeser dengan 3 doa mereka yang bertawassul dengan amalan soleh mereka. Termasuk yang dibenarkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah apa? Kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Kisah tentang apa? Qatilu mi'ati nafsin, pembunuh 100 nyawa. Sahih. Hadisnya diceritakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, juga yang diantara kalau yang cukup banyak yang dibenarkan, yang disetujui di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW, adalah kisahnya tentang Nabi Allah Musa yang diceritakan beliau mandi di sungai dalam keadaan apa? Telanjang. Nabi Allah Musa mandi di sungai dalam keadaan telanjang. Beliau meletakkan pakaiannya di atas sakhra, sebuah batu besar. Sebuah batu, ternyata ketika beliau mandi telanjang, karena memang khanafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan orang-orang ketika itu di zaman Nabi Musa adalah mandi telanjang dalam keadaan bersama-sama. Bersama-sama. Tetapi tentunya Nabi Musa enggak mau beliau mandi bersama-sama dengan apa? Yang lainnya. Beliau mandinya menyendiri. Kalau sendirian tidak mengapa. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, untuk membuka pakaiannya. Maka subhanallah, ternyata baju yang tempat beliau naruh batunya itu membawa lari apa? Membawa lari bajunya Nabi Allah Musa. Nah, membawa lari bajunya Nabi Allah Musa. Maka kaget Nabi Allah Musa, beliau lari mengejar batu yang lari. Nah, larinya apa? Mengarah ke Bani Israel. Bani Israel, ya kan? Ahdin rahimani wa rahimakumullah. Nah, akhirnya ketika ketemu dengan batunya, dipukuli batu tersebut oleh Nabi Allah Musa, dan batunya lecet-lecet. Bukan tangannya yang lecet, tapi batunya lecet. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dibenarkan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berita tentang Bani Israel adalah berita yang jelas dustanya. Berita yang jelas dustanya. Berita yang jelas apa dusta? Dustanya. Maka kalau yang jelas-jelas dustanya, maka tanpa ragu-ragu kita dustakan. Kita dustakan. Di antara yang cukup masyhur kisahnya, padahal ini cerita yang dusta, bahkan pelecehan kepada Nabi Allah tabaraka wa ta'ala, adalah kisah yang ditulis dalam yang bergambar-gambar itu. Ini cerita bagaimana ketika Nabi Allah Daud jadi seorang raja, diceritakan bahwasanya dia tertarik dengan istri salah seorang apa? Tentara atau panglimanya. Nah, diceritakan bahwasanya beliau ini katanya tertarik dengan apa? Dengan salah seorang istri panglimanya. Akhirnya apa? Dia menyuruh panglimanya berperang supaya apa? Mati, supaya dia bisa mengambil atau mempersunting istri panglimanya. Maka ini cerita tentang Bani Israel. Maka cerita yang seperti ini harus kita dustakan, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak ada pembenaran dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Dan jelas dustanya dikarenakan mengandung pelecehan terhadap Nabi Allah dan Daud. Nah, kalau mungkin terjadi seperti ini kepada bukan seorang nabi, nah mungkin-mungkin saja. Tetapi kalau terjadinya diberitakan kepada seorang Nabi Allah Daud, maka ini jelas-jelas dustanya. Maka jangan kita terima. Jangan kita terima ini berita dari Bani Israel yang dusta. Nah, kemudian yang ketiga, jenis yang berita yang datang tentang Bani Israel, yaitu yang tidak ada pembenarannya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, dan tidak ada pula yang mendustakannya. Tidak ada pembenaran dari Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak pula ada yang mendustakannya. Enggak diketahui ini sahih atau tidak. Maka yang ketiga inilah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan apa? Tidak ada dosa. Cuma sekedar cerita-cerita saja. Nah, tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Semata-mata apa? Cerita saja. Nah, di antaranya yang sering kita sampaikan, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, cerita tentang burung hudhud yang ingin menjamu makan Nabi Sulaiman dan kaumnya atau dengan tentara-tentaranya. Maka burung hudhud ketika itu mengatakan kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, aku ingin menjamu kalian. Maka Sulaiman mengatakan, menjamu aku atau seluruh pasukan? Maka kata burung hudhud, seluruh pasukan akan aku jamu makan. Datanglah ke jazirah ini, yakni di pinggir pantai. Berkumpullah pasukan Sulaiman di pinggir pantai untuk menerima jamuan siapa? Burung hut-hut. Lama enggak datang burung hut-hut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ditunggu-tunggu oleh Sulaiman dan pasukannya. Ternyata ketika datang burung hut-hut membawa seekor belalang, kemudian apa? Dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut. Kata Sulaiman, nah ini jam, kata burung hut-hut, ini jamuannya, yang dapat dagingnya bersyukur, yang gak dapat dagingnya kuahnya banyak. Nah, yang gak dapat dagingnya kuahnya banyak. Dagingnya belalang, kalau gak dapat dagingnya maka kuahnya yaitu air laut, sudah asin, gak perlu pakai garam. Nah, ini apa? La yusabdat wala yugazab. Begitu pula yang rahimani wa rahimakumullah, antara yang masyhur juga adalah seseorang yang melapor kepada Sulaiman alaihissalam tentang tetangganya yang mencuri angsanya. Nah, tapi tidak ada buktinya ya rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika sholat, selesai sholat, Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya di antara kalian ada yang mencuri angsa tetangganya dalam keadaan bulu angsanya masih di atas kepalanya. Maka sang pencuri refleks menyentuhkan tangannya di atas kepalanya. Padahal bulunya enggak ada tentunya. Tapi itu menunjukkan bahwasanya dialah yang mencurinya. Dan seterusnya ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Tapi jangan dibawa-bawa ke cerita kancil ya. Paham ya? Cerita kancil menipu apa? Menipu siapa? Buaya. Apa siapa? Anjing itu. Aku punya gongnya Nabi Sulaiman. Wah, gongnya Nabi Sulaiman. Ini yang jangan ingat aja ya. Ternyata apa gongnya itu? Tabuan. Nah, ini kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Dibohongi sama enggak tahu siapa yang bohongin. Ini kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini termasuk yang tentunya yang kita ambil pelajaran ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang jelas nas hadisnya ataupun Al-Quran yang datang padanya maka kita benarkan, kemudian yang jelas dustanya maka didustakan, dan yang ketiga yang tidak tahu apakah itu dusta ataupun benar maka kita tawakkuf, tetapi boleh untuk menceritakannya cuma sekedar cerita. Ini pun hujan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya isbatul malaikah. Isbatul malaikah dalam hadis ini menunjukkan penetapan adanya malaikah. Isbatul malaikah, penetapan adanya para malaikat. Wal malaikatuhum alamun ghaibiyun. Malaikat itu adalah alam ghaib. Khalaqahumullahu azza wa jal min nurin. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Dan di antara kelebihan para malaikat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kelebihan para malaikat adalah mereka memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat, ja'ala lahum quwwatan fi tanbiri amrillah. Allah menjadikan mereka itu punya kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga di antara kelebihan para malaikat adalah Allah firmankan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka. Nah, begitu pula yang kena fidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini yang masih berkaitan tentang para malaikat, annal malaikata qad yakununa ala surati bani Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terkadang dengan izin Allah menjelma seperti bani Adam, seperti manusia. Bahwasanya para malaikat itu dengan izin Allah terkadang mereka bisa berbentuk manusia sebagaimana bani Adam. Nah, begitu pula yang kemudian rahimani wa rahimakumullah, selain berbentuk seperti bani Adam, mereka dengan izin Allah memiliki kemampuan yatakayyafuna bisuratis syakhsil muayyan. Mereka mampu dengan izin Allah tabaraka wa taala berpenampilan dengan keadaan orang tertentu. Berpenampilan dengan izin Allah seperti keadaan orang tertentu. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini sangat jelas bagaimana malaikat itu menjelma dengan izin Allah seperti bani Adam, manusia, plus bukan sekedar menjelma seperti manusia, bentuknya pun keadaannya sebagaimana apa? Orang yang sakit. Nah, dia ketika menemui orang yang tadinya kena penyakit kusta, dia berpenampilan apa? Orang yang terkena kusta plus penampilan orang yang fakir, orang yang miskin. Ketika bertemu dengan orang yang tadinya punya penyakit botak, dia pun mendatangi orang tersebut dengan penampilan orang yang botak dalam keadaan miskin. Begitu juga ketika mendatangi orang yang tadinya buta dalam keadaan manusia yang kena penyakit buta. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan cukup banyak ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah contohnya. Dan yang sering malaikat Jibril ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah juga menjelma menjadi seperti manusia. Sebagaimana hadis yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, nah, rambutnya hitam, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tingkatan-tingkatan agama Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam, al-iman dan juga al-ihsan. Maka di akhir perbincangan setelah dia pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Umar, atadru man Israil?" Naam, atau atadri man Israil? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul mengatakan, hadza Jibril atau huwa Jibril yu'allimukum amra dinikum. Dia datang mengajari kalian agama kalian. Dan yang sering diserupai oleh di tempat yang lainnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat pada perang Badar dan juga perang Uhud. Kita ingat pada perang Badar dan perang Uhud, pasukan kaum muslimin itu dibantu oleh para malaikat. dibantu oleh para malaikat. Sekarang kita tanya, apakah para malaikatnya berpenampilan malaikat yang uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba? Jawabannya tidak. Penampilan mereka adalah apa? Seperti manusia, disebutkan berpakaian putih-putih. Ada juga apa? Ketika Al-Abbas mengambil senjata musuhnya, menawan musuhnya, dia mengambilnya, maka orang kafir itu mengatakan, bukan engkau yang menawan aku, tetapi apa? Siapa? Yang menawannya orang yang botak. Nah, orang yang botak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak ada di pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Itu adalah para malaikat. Begitu juga faedah dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh yajuzul ikhtibar lil insan fi an ya'tiya syakhsa ala hay'atin muayyanatin liyahtabirahu. Boleh bagi seseorang untuk mengetes orang lain dengan penampilan tertentu yang bukan aslinya. Boleh bagi seseorang untuk berpenampilan tertentu yang bukan aslinya dia dalam rangka menguji atau mengetes. Mengetes si fulan ini dermawan atau tidak kepada orang miskin. Dah coba datangi. Pakai apa? Pakai penampilan orang yang miskin. Untuk mengetes diperbolehkan. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hasyim Haimin rahimahullahu ta'ala. Atau istilahnya penyamar. Boleh untuk menyamar. Bukan dalam bentuk aslinya. Kemudian faedah yang berikutnya, tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillah wa naf'i ibadillah. Insyaallah faedah yang bagus. Bertingkat-tingkatnya manusia di dalam bersyukur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya ya kan, rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang dijadikan oleh Allah seorang hamba yang bersyukur, maka dia akan banyak memberikan kemanfaatan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Yang orang yang mungkin hartanya lebih banyak tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal dia lebih banyak hartanya. Jadi paham maksudnya. Tingkatan syukur ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, itu akan menentukan seorang ini bisa memberikan banyak kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Terkadang khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orangnya diberikan kekayaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nampak secara zahir banyak hartanya. Tetapi enggak nampak dia memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah dengan hartanya yang banyak. Itu menunjukkan dia kurangnya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang hartanya nampaknya enggak terlalu banyak. Cuma ada hartanya yang rabbil rahimani wa rahimakumullah. Tidak sekaya yang tadi, yang pertama. Tetapi dia Allah jadikan orang yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga walaupun dia hartanya tidak terlalu banyak ataupun kayanya di bawah yang tadi, dia memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala lebih banyak daripada yang pertama. Apa kira-kira yang membedakan? Apakah karena kekayaannya? Jawabannya tidak. Yang membedakan tidak lain adalah tingkatan rasa syukur para hamba itu berbeda-beda. Maka ini penting ya karena hidayah rahimani wa rahimakumullah, orang itu akan nampak kekayaannya ketika dia banyak dengan kekayaannya memberikan manfaat kepada orang lain, dan tidak nampak kekayaan yang ada pada seseorang itu ketika apa, dia tidak banyak memberikan manfaat dengan hartanya kepada orang lain. Tidak bisa dibandingkan ifrahuddin rahimani wa rahimakumullah, atau jauh perbandingan antara seekor kambing dengan seekor unta. Selembahnya kambing dan juga selembahnya unta ifrahuddin rahimani wa rahimakumullah, nilainya kambing kalah dibandingkan dengan unta. Cuma ifrahuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika sang pemilik kambing dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ifrahuddin rahimani wa rahimakumullah harus diperhatikan oleh kita semuanya bahwasanya perbedaan tingkat rasa syukur kepada di dalam hati hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebabkan perbedaan sedikit dan banyaknya dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan akan nampak benar-benar seorang itu kaya ya rahimani rahimani wa rahimakumullah ketika dia banyak dengan hartanya memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan tidak nampak kayanya ketika dia cuma memanfaatkan hartanya untuk kepentingan dia pribadi ataupun keluarganya, tidak pernah membantu orang lain ya rahimani rahimani wa rahimakumullah dengan hartanya. Maka orang-orang yang diberikan di dalam hatinya rasa syukur yang besar terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun mungkin hatinya tidak terlalu banyak, maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau, sebagaimana dulu telah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya seseorang ketika diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan nikmat tersebut, maka itu nikmat yang berikutnya. Nikmat apa? Nikmat seseorang selain diberikan nikmat harta, diberikan nikmat dia bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Itu nikmat yang berikutnya ya rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada orang-orang yang mungkin banyak diberikan kenikmatan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi dia tingkat syukurnya tidak ada atau rendah, sehingga dia tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Syaikhuna rahimahullah, tafawutu bani Adam fi syukri nikmatillah wa naf'i ibadillah. Perbedaan tingkatan manusia di dalam bersyukur kepada Allah dan di dalam memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang sangat jelas, bagaimana orang yang botak dan juga orang yang kena kusta, dia tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga pun dia tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah dengan hartanya. Sementara orang yang buta, dia bersyukur kepada Allah dan dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Ini fadhlur rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang juga masih berkaitan dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah bayanu, penjelasan, anna syukra kulli ni'matin bihasabiha, bahwasanya bersyukur dengan seluruh nikmat itu sesuai dengan apa nikmatnya tersebut. Saya ulangi penjelasan, bahwasanya bersyukur atas seluruh nikmat itu sesuai dengan bentuk nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Maka kata beliau rahimahullah, fasyukru ni'matil mali an yabdhula fi sabilillah. Bersyukur dengan nikmat harta, kata beliau, adalah mendermakannya di jalan Allah. Bersyukur dengan nikmat harta adalah dengan mendermakan harta tersebut di jalan Allah. Wa syukru ni'matil ilmi an yabdhula liman sa'alahu bilisanil hali wa wil maqali. Bersyukur dengan nikmat ilmu adalah apa? Mendermakan ilmu tersebut bagi orang-orang yang mau bertanya, begitu juga orang-orang yang belajar, orang-orang yang diberikan nikmat ilmu, maka bersyukurnya adalah tidak lain dengan mengajarkan ilmu tersebut. Semakin banyak dia mengajarkan ilmu yang telah dia kuasai, maka itu merupakan bentuk syukur dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai disebutkan apa? Bahwasanya mengajarkan ilmu itu adalah zakatul ilmi. Sebagaimana zakat harta atau harta itu ada zakatnya, maka ilmu pun ada zakatnya. Nah, zakatul ilmi, zakat ilmu tersebut tidak lain adalah mengajarkan ilmu tersebut. Kita baca dari buku apa itu? Buku santri. Apa syukur jadi santri? Sering disebutkan bagi penulis yang sudah mengajarkan apa atau diperbantukan untuk mengajar, itu disebutkan zakat ilmu. Zakat ilmu adalah dengan mengajarkannya. Ini fanafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasyukrul a'ammu an yakuma bi ta'atil mun'im fi kulli syai. Adapun bersyukur secara umum, adalah dengan seseorang semakin taat kepada Allah yang memberikan nikmat kepada dia pada segala sesuatu. Bersyukur secara umum ya rahimani rahimani wa rahimakumullah adalah apa? Dia dengan semakin banyak nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, semakin banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semakin banyak sholatnya, semakin banyak puasanya, semakin banyak sedekahnya, dan seterusnya. Seluruh ibadah ditingkatkan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk syukur beliau adalah apa? Sholat malamnya panjang. Ketika dikatakan lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah dalam keadaan dosamu yang dahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang berikutnya dari hadis ini sudah disebutkan, sangat banyak faedahnya. Kalau disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini ada 21 faedah. Ada 21 faedah. Nah, minha di antaranya hirsur ruwati ala naklil hadis bilafzihi, semangatnya rawi hadis untuk menukilkan hadis sesuai dengan lafadznya. Semangatnya rawi hadis untuk menukilkan hadis sesuai dengan lafadznya. Ya, ini dari sisi dia ketika itu apa? Rawi menyebutkan syakka, disebutkan dia ragu. Rawi ketika menyebutkan apa? Apakah unta ataukah sapi? Dia ragu ketika menyebutkan al-ibil atau al-baqar, apakah unta atau sapi? Itu menunjukkan dia sangat perhatian dengan lafaz yang persis dengan hadis. Nah, Karena ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang itu yang penting apa? Tidak mengapa, tidak persis lafadznya dengan lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting maknanya sama. Tapi rawi hadis ikhwana fil rahimani wa rahimakumullah dalam hadis ini dia sangat semangat untuk menukilkan hadis sesuai dengan lafadz Nah, kemudian faedah yang berikutnya, annal insan la yulzimuhu ar-ridha atau ar-ridha bi qada'illah, bahwasanya manusia tidak diharuskan untuk dia ridha dengan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Terkhusus ketika apa? Dia tertimpa musibah-musibah. Terkhusus apa? Ketika dia tertimpa musibah-musibah. Bahwasanya seorang manusia tidak diharuskan dia ridha dengan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi ketika ketetapan itu tentunya biasanya sesuai, tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini diambil ya khanabidin rahimani wa rahimakumullah, ketika tiga orang yang terkena penyakit kusta ataupun terkena penyakit botak dan juga buta, ketika ditanya ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau cintai ataupun apa yang paling engkau cintai, maka mereka semuanya mengatakan ingin disembuhkan dari penyakitnya. Paham enggak maksudnya? Nah, ini menunjukkan mereka enggak ridho dengan apa yang mereka rasakan dari penyakit tersebut. Paham enggak maksudnya? Ya, contohnya saja antum demam, ridho enggak antum demam? Hah? Antum demam, antum greges, batuk, seringnya apa? Enggak ridho ya Allah bin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh para ulama, ridho terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun ini ada khilaf ya Allah bin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama mengatakan ridho terhadap musibah ataupun takdir-takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan, itu hukumnya wajib. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah ridho dengan takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan seleranya dia. Di antara yang mengatakan tidak wajib siapa? Mana? Hadis ini. Dari hadis ini menunjukkan bahwa si tiga orang ini enggak ridho dengan apa yang dia rasakan. Yang belang enggak ridho dengan belangnya, yang buta enggak ridho dengan butanya, begitu juga yang botak enggak ridho dengan botaknya. Buktinya apa? Ketika ditanya apa yang paling kau cintai, enggak ada yang mengatakan yang saya paling cintai saya tetap buta. Enggak ada. Yang botak dia mengatakan saya ingin tetap botak. Tidak ada yang ingin demikian. Menunjukkan mereka enggak ridho dengan apa yang mereka rasakan selama ini. Bisa dipahami tidak? Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ridho terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi tentunya biasanya perkara-perkara yang tidak sesuai dengan selera, dengan jiwa, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib itu apa? Sabar. Bisa dipaham ya? Ridho hukumnya sunnah, sabar hukumnya apa? Wajib. Nah, mereka bertiga ini bukan enggak sabar, tapi enggak ridho. Paham enggak bedanya? Enggak ridho kan kalau bahasa kasarnya senang, gitu loh. Apa sih? Senang. Ridho ifadah bin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sinilah kita ingat bagaimana tingkatan manusia yang sebagaimana telah dulu kita sebutkan, disebutkan oleh Asy-Syafi'i min rahimahullah, tingkatan manusia ketika menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Nah, atau tipe manusia, jenis-jenis manusia ketika tertimpa musibah itu ada empat tipe, empat jenis. Yang pertama adalah al-jaza atau at-tasahhur. Dia enggak terima dengan musibah tersebut. Dia berkeluh kesah, protes. Bisa dengan hatinya, bisa dengan lisannya, atau dengan apa? Anggota badannya telah berlalu di dalam pembahasan sabar rahimakumullah. Dengan hatinya dia enggak terima, kenapa terjadi sama saya seperti ini. Dengan lisannya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang merupakan bentuk enggak terima dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Dengan perbuatannya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah orang ketika mendapatkan musibah dia mencakar-cakar kerah bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya dan seterusnya. Maka jenis yang pertama ini yaitu al-jaza atau at-tasahhur, tidak terima ketika mendapatkan musibah, hukumnya muharram, diharamkan. Hukumnya adalah haram. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sabrun. Ketika mendapatkan musibah, dia sabar. Sabar itu tentunya beda dengan senang. Beda dengan senang. Yang namanya sabar ya fadhilan rahimani wa rahimakumullah, dia menerima ketetapan Allah tabaraka wa taala, takdir Allah tabaraka wa taala, dia tidak berkeluh kesah, kemudian dia mengharapkan pahala dengan apa? Musibah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dia tidak berkeluh kesah dengan hatinya. Dia tidak berkeluh kesah dengan lisannya, begitu juga dengan apa? Anggota badannya. Maka sabar ini hukumnya wajib. As-sabru wajib. Tapi apakah dikatakan senang? Tidak. Nah, ketika ada seorang wanita yang menangis di kuburan, dia menangis di kuburan karena meninggalnya keluarganya, maka lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau dan sabarlah. Rasul tidak mengatakan bertakwalah engkau dan ridhalah, tidak, tapi yang diperintahkan adalah sabar. Sementara yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ridha. Dia ridha dengan takdir Allah tabaraka wa taala, maka ridha ini hukumnya sunnah. Bukan wajib. Di antara dalilnya pula ya qul rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang diperintahkan di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam sunnah, ketika mendapatkan musibah adalah sabar, bukan ridha. Nah, adapun ridha, nas-nasnya itu apa? Pujian. Nas-nasnya itu pujian. Beda ya kalau rahimani wa rahimakumullah, nas perintah dengan nas pujian. Bisa dipahami ya? Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal pujian, anjuran adalah sunnah. Itu diantara istimbatnya ya para hadirin wa hawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tingkatan yang tertinggi adalah syukur. Bersyukur. Ini tingkatan yang paling afdal. Syukur itu bukan sekedar mustahab, tapi afdal, lebih afdal daripada ridha. Yaitu apa? Seseorang ketika mendapatkan musibah bukan sekedar ridha, tapi justru dia berbahagia. Dia berbahagia, senang dia mendapatkan musibah. Kenapa? Dikarenakan dia tahu kenikmatan yang didapatkan ketika seorang mendapatkan musibah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seperti disebutkan dalam kitab Anhul Majid, bahwasanya nafsul musibah, kata beliau, nafsul musibah rahmatun wa ni'mah. Musibah itu sendiri yang turun dari Allah, atau nafsul musibah fi'lullahi wa ni'matun wa rahmah, atau kama qala rahimahullah. Musibah itu sendiri itu adalah perbuatan Allah, dan dia merupakan rahmat dan juga nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Nafsul musibah. Naam. Adapun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ditinjau dari sisi akibat yang diperoleh dari musibah itu, terkadang dia justru apa, menjadi bukan nikmat, menjadi apa, musibah yang lebih ya, yang lebih jelek. Karena Allahumma rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang tertimpa musibah, yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala adalah seorang itu al-inabatu ilallah, dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wal i'rad anillah, ketika tertimpa musibah, harapannya adalah seorang itu berpaling dari makhluk, kemudian dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala, menyebabkan azzul lillahi azza wa jal, menyebabkan dia merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Itu tujuan dari musibah. Nah, supaya dia mengkonsentrasikan diri menghadap Allah tabaraka wa taala, kembali kepada Allah, kemudian berpaling dari makhluk dan merendahkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dikarenakan apa yang dia rasakan ataupun yang akan dia dapatkan dari musibah tersebut ketika dia hadapi dengan mencari pahala dari Allah tabaraka wa taala, yaitu takfirul khotoya wassayyi'at, diampuni dosa-dosanya dan juga kejelekan-kejelekannya. Maka karena nafsul musibah itu, karena musibah itu sendiri pada hakikatnya adalah nikmat dan rahmat, oleh karena itulah yang paling banyak musibahnya dan yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Bisa dipahami, masya Allah, penjelasan saya rahimahullah ta'ala. Kenapa para nabi itu yang paling banyak mendapatkan musibah? Dikarenakan memang nafsul musibah itu adalah nikmat wa rahmat, sementara yang paling banyak nikmatnya, yang paling banyak rahmatnya adalah para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling keras balaknya, yang paling keras musibahnya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Nah, maka oleh karena musibah itu pada zat, musibah itu adalah sekali lagi itu nikmat dan rahmat dari Allah, makanya yang paling banyak musibahnya adalah siapa? Para nabi. Karena memang para nabi tentunya, dan juga orang-orang soleh setelah para nabi, mereka memahami hikmah dari musibah. Mereka sangat sabar, bahkan apa, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Musibahnya tentunya kalau mereka bukan sekedar sakit, itu kan sakit, demam, pilek, batuk. Kalau mereka kan musibahnya apa, perang, ya kan, terluka, tertusuk, ini dan seterusnya. Lebih besar musibahnya yang pernah hidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebaliknya, itu yang memahami bahwasanya nafsul musibah itu adalah nikmat wa rahmah. Tapi orang yang tidak memahami atau kurang memahami, maka justru ketika mendapatkan musibah, dia tidak mendapatkan nikmat. Dia tidak mendapatkan nikmat dan juga tidak mendapatkan rahmat. Kalau orang yang tahu bahwasanya musibah itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala, apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara keutamaannya, wabashiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar, yang ketika menimpa mereka musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa keutamaannya? Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Terus wa ulaika humul muhtadu. Tiga yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah kemudian dia beristirja sabar, Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan shalawat dari Allah tabaraka wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Tiga faedah dari musibah. Kalau dia menyikapinya dengan benar, dia mendapatkan shalawat dari Allah, dia mendapatkan rahmat dari Allah, dan dia orang yang mendapatkan hidayah. Ini orang-orang yang benar memahami tentang hakikat dari sebuah musibah, dan tentunya dia meresapinya dengan dalam hatinya dan mengamalkannya. Dan ini sesuatu yang masya Allah sangat sulit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, untuk sampai pada tingkatan bersyukur atas nikmat Allah berupa musibah. Dijelaskan oleh Inam, itu penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya musibah itu sendiri adalah rahmat dan juga nikmat, karena efek ataupun akibat yang didapatkan adalah apa? Dia mendapatkan shalawat, rahmat, dan juga hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Cuma sebaliknya ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang salah dalam menyikapi musibah, dia berkeluh kesah, dia salah dalam menyikapi musibah yang asalnya adalah nikmat tadi, sehingga dia mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Ada orang-orang yang tertimpa musibah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, justru dia terjatuh ke dalam keharaman. Terjatuh di dalam keharaman-keharaman. Dia tertimpa penyakit, dia apa? Berobatnya ke dukun. Terjatuh dalam keharaman. Dia ikhwan rahimani wa rahimakumullah kehilangan barangnya, dicuri oleh orang, kemudian dia datang pula ke tukang ramal. Dia terjatuh pada apa? Keharaman-keharaman. Ada pula yang sampai dengan musibah tersebut menyebabkan dia menggugurkan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ada yang tersibukkan dengan musibah, kebakaran, sakit, ini dan itu, dalam keadaan tentunya akalnya masih ada. Nah, dia sampai tidak mengerjakan sholat. Ada yang demikian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka yang sebenarnya musibah adalah ini. Saya ulangi, yang sebenarnya musibah yang jelek yang diakibatkan dari asalnya musibah pada dunia itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala ketika menyebabkan perkara-perkara ini, maka itulah musibah yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang jelek ya khairul rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika musibah itu menimpa agama seseorang. Nafsul musibah di dunia, musibah itu sendiri dalam masalah dunia tadi apa? Rahmat dan nikmat. Tetapi kalau musibah itu fiddin, itulah yang merupakan musibah yang sebenarnya ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara musibah perkara dunia yang asalnya itu menghasilkan sekian banyak kebaikan, saya bayangkan sekian banyak kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Kata Rasulullah, senantiasa musibah bala itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita, hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala dalam keadaan dia tidak membawa dosa. Dalam riwayat yang lain, Naam la yazalu bala'u bil mu'min wal mu'minat hatta yamsi fil ardi wa laysa 'alaihi khathiyah. Senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan enggak ada dosa. Tapi sekali lagi ini teorinya gampang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetapi prakteknya sangat sulit untuk kita melaksanakan, mengamalkan bahwasanya musibah itu adalah rahmat. Sampai para ulama berikhtilaf, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang pahala, pahala sabar. Sebagian para ulama mengatakan pahala sabar itu cuma satu. Nah, pahala sabar itu cuma satu, yaitu pahalanya dihapuskan dosanya. Saya dipahami tidak? Kata mereka tidak ada pahala sabar itu cuma satu, tidak kecuali satu, yaitu dihapuskan dosa. Pahalanya adalah dihapuskan dosa. Nah, nafsul musibah itu takfirul khotoya. Musibah itu sendiri pada asalnya tentunya kalau disikapi dengan sabar dan ihtisab, dia adalah khalafin rahimani wa rahimakumullah, menghapuskan dosa. Adapun pahala yang lainnya adalah dari sisi akibat doa, akibat musibah tersebut, apa yang dilakukan oleh seseorang. Apakah dia misalnya jadi orang ketika dapat musibah dia apa, selain sabar ya, dengan sabar dan mencari ihtisab, dengan sabar dosanya diampuni. Cuma kan selain sabar biasanya ada sifat-sifat yang lain yang akan muncul ketika musibah. Itu kalau orang yang beriman yang memahami sifat yang lain tadi, dia akhirnya dengan dapat musibah yang yang tadinya orang yang bajingan, orang yang banyak berbuat dosa, akhirnya tobat. Pahala dari tobatnya bukan pahala musibahnya. Paham enggak maksudnya? Pahala musibahnya tadi apa? Dihapuskan dosa. Adapun pahala yang lainnya bukan dari pahala musibahnya, tetapi apa? Pahala dari sisi perbuatan akibat yang dia lakukan dari musibah. Dia jadi apa? Orang yang kembali kepada Allah, yang tadinya banyak bermaksiat dia tobat, banyak beribadah kepada Allah. Ini pahala berikutnya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah dan sekian banyak buah-buah hasil dari musibah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan benarnya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya nafsul musibah itu rahmat wa nikmat. Cuma ketika menyikapinya dengan sikap yang salah, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya justru tadinya dia mendapatkan musibah yang asalnya baik bagi dia dengan musibah pada dunia tadi, kemudian dia menyikapinya dengan dia enggak sholat, dia datang ke dukun, dia begini dan begitu, akhirnya musibah yang sebenarnya datang kepada dia yaitu musibah yang menimpa agama. Yang inilah sebenarnya musibah, yang sebenar-benarnya musibah ketika musibah itu menimpa agama. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu menimpa agama. Beliau tidak mengatakan ya Allah jangan engkau timpakan kepada kami musibah. Nah, Rasul tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena beliau tahu tentunya nafsul musibah itu rahmat wa nikmah. Dalam perkara dunia nafsul musibah adalah nikmah wa rahmat. Tetapi kalau yang menimpa agama ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, maka itu musibah yang sebenarnya. Allahumma, ini yang harus kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu pada agama. Sering enggak berdoa seperti ini? Atau doanya ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Lagi Allahumma inna, semenjak corona ini banyak doa itu. Padahal itu kan musibah apa? Agama apa dunia? Dunia. Selalu berdoa Allah, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yuwadi rusakoma. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika. Dan seterusnya ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus berdoa. Bagus berdoa demikian ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Tetapi jangan lupa doa Rasulullah yang lain adalah apa? Yang harus juga kita berdoa kepada Allah, dan itu bahkan lebih penting adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu semuanya musibah yang menimpa agama. Kalau kita doanya untuk pribadi, Allahumma taj'al musibati fi dini. Allahumma taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku pada agamaku. Nah, nampaknya kita cukup panjang pembahasan ini. Adapun faedah-faedah yang lainnya mungkin lain kali saja, tapi kita cukupkan sampai di sini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah oleh Allah tabaraka wa taala, terkhusus dalam perkara dunianya, dan lebih dari itu diberikan sifat ridha dan juga syukur atas itu semuanya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Opa.